الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan tafsir surat Tahrim. Di pertemuan lalu kita telah baca dari ayat ke 4, teguran dan hasungan sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala untuk istri-istri Nabi, khususnya Aisyah dan Hafsah, untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas sikap mereka yang telah membuat sempit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Jika kalian berdua mau bertobat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, maka sungguh telah condong kalbu kalian berdua. Disebutkan oleh Al-Ghawi rahimahullah ta'ala, ay zagat, nah, tergelincir, sempat terjerumus, tergelincir kalbu kalian, wa malat anil haq, dan menyimpang dari kebenaran, wastaujabat tuma at-taubah, dan itu mewajibkan, mengharuskan, memberikan konsekuensi untuk kalian bertobat. Ibnu Zaid dinukil oleh Al-Baghawi menyebut, faqad sabat qulubukuma ay malat qulubuhuma bi an sarrahuma ma kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min istinab jariyatih. Itu karena kalbu mereka telah condong nyimpang, yaitu karena menyembunyikan atau mengadakan pembicaraan rahasia dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi jariyah, yaitu mariyah al-kibtiyah, sehingga Nabi SAW mengharamkan mariyah, tidak akan lagi menggauli mariyah, padahal itu termasuk budak yang paling beliau sukai. Dan beliau diberikan putra selain dari Khadijah, dari Maria ini. Dan sebagian riwayat menyebut, ya, Aisyah, ya, dinukil menyebut, saya tidak akan melihat Anda sampai Anda mengharamkan Maria. Dan sebagian menukil riwayat yang lalu kita sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Hafsah. Dan juga yang lalu telah kita sebutkan tentang kejadian Nabi minum dan menyukai madu pemberian Zainab binti Jahsy. Dan Aisyah dan Hafsah, dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kompak dan bersekutu, berserikat. Mereka cemburu dengan madu-madu mereka, maka Zainab dan pemberian madunya, dan demikian Maria ini. Dan ada banyak riwayat apa yang disebutkan. Dan kita cukupkan dengan apa yang datang global disebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus membenarkan yaitu apa yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Sehingga Allah katakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau harus mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan untukmu? Madunya Zainab halal, Maria halal. Kenapa engkau haramkan? Tabtaghi mardata azwajik, hanya karena ingin mencari keridhaan bagian istri-istrimu. Dan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian telah kita baca pula bagaimana Allah menjadikan adanya kafaratul yamin agar Nabi yaitu melanggar sumpahnya tersebut, telah bersumpah tidak akan minum madunya Zainab dan tidak akan mendekati Maria, dan hal tersebut dilanggar dengan membayar kafarah. Dan itu berlaku bagi umat. Kafaratallahu lakum tahillata imanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah jadikan sebagai jalan keluar. Dan dilengkapi dengan ayat-ayat yang lain yang telah kita baca. Akafaratuhu it'am asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dari bentuk-bentuk kafarah yamin. Bentuk-bentuk kafarah yamin. Baik. Dan itu terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan istri-istrinya, Nabi sebutkan pembicaraan mereka, pembicaraan rahasia. Apakah pembicaraan antara Aisyah dan Hafsah terkait dengan Hafsah? Apa Aisyah dan Hafsah terkait dengan Maria yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat di salah satu rumah mereka, yaitu Hafsah? Ataukah pembicaraan mereka terkait dengan madu yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zainab? Maka Allah beritahukan tentang pembicaraan rahasia antara Aisyah dan Hafsah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menceritakan sebagiannya. Wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha. Ketika Nabi menyampaikan kepada, mengadakan pembicaraan rahasia terhadap sebagian istrinya, jangan kau ceritakan ke siapapun. Ada Hafsah, jangan beritahu Aisyah, baik tentang madunya Zainab ya, atau yang disebut mereka membuat rencana bau mulut ya. Kalau nanti Nabi datang kepadamu, ya bilang demikian demikian, seakan tercium aroma tidak sedap ya, yang membuat kemudian Nabi tidak akan minum lagi dari madu tersebut, padahal tidak seperti itu perasaan. Jadi jika datang kepada Aisyah juga akan mengatakan seperti itu. Maka Nabi sampaikan kepada sebagian istrinya, la tukhbiri Aisyah, Hafsah jangan sampaikan ke Aisyah. Alam mana ba'd bihi, ketika istrinya justru menyampaikan kepada istri Nabi yang lain, Hafsah cerita ke Aisyah, apakah terkait Maria, apakah terkait madu yang lalu kita sebutkan dari Zainab. Wa azharallahu alaihi, dan Allah tampakkan pembicaraan rahasia tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arrafa ba'dahu, maka Nabi pun mengenalkan, menyebutkan kembali pembicaraan tersebut sebagiannya. Wa arada an ba'd, dan Nabi meninggalkan pembicaraan yang lain tidak diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu pembicaraannya lebih. Tapi karena kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup disebutkan sebagiannya. Alamma nabba'ah bihi, ketika Nabi menceritakan kepada istrinya, qalat man anba'aka hadza, ia berkata, siapa yang menceritakan ini kepadamu? Qala nabba'ani al-alimul khabir, yang menyampaikan kepadaku nabba'ani al-alimul khabir, yang maha mengetahui dan maha ya maha tahu dan maha berilmu. Maka Allah kemudian menghasung kepada istri-istri Nabi ini, khususnya Aisyah dan Hafsah, untuk bertobat. In tatuba ilallah faqad saqat qulubukuma. Jika kalian mau bertobat kepada Allah, dan sungguh sebelumnya kalbu kalian telah menyimpang dari jalurnya. Wa in tadhahara alaih, dan ada sebagian yang menafsirkan makna faqad saqat qulubukuma, yakni hati-hati kalian itu condong kepada kebenaran. Kalau diajak dan diminta untuk rujuk dan bertobat, itu mudah. Mudah untuk mereka rujuk, mudah untuk mereka yaitu membenahi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sifat-sifat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara tafsiran daripada faqad saqat qulubukum. Adapun Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat yang lalu kita singgung, bahwa istri-istri Nabi dari kalangan muhajirat penduduk Mekah itu fitrah tabiat asalnya sebenarnya disebut pun nama syara Quraisy, sebagaimana diceritakan oleh Umar. Kami dulu segenap Quraisy, kauman naglibun nisa, suatu kaum yang mengalahkan para wanita. Jadi istri-istri kami itu tidak ada yang berani sama suami. Ya. Semuanya hanya ikut dan tidak berani menyanggah sedikitpun apa yang diputuskan suami. Alamma qadimnal Madinah wajadna qauman taglibuhum nisa'uhum. Ketika kami datang ke Madinah, kami mendapati mereka adalah suatu kaum yang banyak didominasi istri-istri mereka. Dan bukan bermakna sampai tingkat mengikuti dalam hal maksiat, tidak. Tetapi istri-istri itu dengar dan berperan sampaikan demikian dan demikian. Ini perbedaan adat biasaan antara di Mekah dengan di Madinah. Sebagaimana di sini kadang sebagian kita dapat di Jawa Barat berbeda dengan di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah. Beberapa hal yang semisal itu biasa. Fatofikon nisa una yata'alam namin nisa'ihim, kata Umar. Maka jadilah istri-istri kami sedikit banyak terpengaruh, belajar dari wanita mereka. Ya, minta suatu ke suami yang menyanggah suami ini dan begitu. Lebih mereka yang masih muda saat ini, dan disebutkan Aisyah termasuk yang termuda, dan Aisyah satu-satunya yang bukan janda, yang kawan selainnya semua janda-janda. Dan beberapa ya pernah pula Aisyah minta kepada Nabi SAW untuk menceraikan Sofia. Ya Rasulullah, hasbuka Sofia, inna qasira, yaitu sudah pendek, begini, begitu, ceraikan saja Sofia. Dan dalam kesempatan ini juga dinukil riwayat, saya tidak akan melihat Anda sampai Anda mengharamkan Maria. Maka Nabi pun mengharamkan Maria, saya enggak akan lagi menggauli Maria demi menjaga, karena ya, ini istri yang istimewa, ya, anaknya Abu Bakar Siddiq, ya, ilmunya, kecerdasannya, ya, dan berbagai macamnya luar biasa. Tapi namanya wanita, khuliqat min dila, tercipta dari suatu tulang rusuk yang bengkok, tidak mungkin sempurna. Makanya Syekh bin Baz menasihati seorang pemuda yang baru beberapa bulan sudah pengen cerai. Kenapa gini sih, enggak cocok gini begitu? Asy bin Bas rahimahullah jawabannya simpel. Laisat bid dunya hurun ain. Di dunia itu tidak ada bidadari. Kalau mau cari yang sempurna, cantik, seksi, nurut, patuh, sempurna 100% A sampai Z, ya cuma di sana. Adapun di dunia mesti ada kurangnya. Kalaupun orang hanya wang sinawang, apa yang dilihat akan kelihatannya bagus, kelihatannya baik, hanya belum tahu saja, belum terlihat, belum kenal, pasti ada kekurangannya. Ya. Oleh karena itu resep dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang melihat dan mengalahkan, mendominankan dari sisi kebaikan yang dimiliki pasangannya, bukan melihat sisi kekurangan-kekurangannya, sehingga itu akan lebih mengawetkan pernikahan dan membuat seorang lebih legowo, tidak kemudian sakit hati, kemudian mengarah selalu ke perpisahan. Kalau yang diingat adalah jelek-jeleknya. Inkariha minha la yafraqu mu'minun mu'mina, jangan seorang mu'min laki-laki membenci seorang mu'minah. Ya, inkariha minha khuluqan radhiya minha akhar, kalau dia tidak suka suatu perangainya, toh ada perangai lain yang dia sukai. Dan begitu pula kata para ulama, sebaliknya wanita terhadap suami, lebih-lebih laki. Suami saja yang lebih kuasa untuk mentalak istri. Dia tidak boleh semena-mena seperti itu membenci istrinya, apalagi suami, istri terhadap suami, hendaknya jadi wadud. Hendaknya jadi, yaitu seorang yang memiliki mawaddah, memiliki mawaddah terhadap suami dan anak-anaknya, cintaan terhadap suami. Tidak serta-merta melihat suatu kesalahan dan kekurangan seperti yang disebut dalam hadis, ya. Ya ma'ahsanta ilayya qat, engkau tidak pernah berbuat baik sepanjang pernikahan dengan saya. Bahasa Jawane ya, seprono sprene mas. Ora tahu ngapiki aku. Hilang kabeh ya. Seprono sprene itu dari dulu sampai sekarang hanya yang ada hanya jelek dan jelek. Kebaikannya hilang semua. Kebaikannya hilang semua. Baik. Dan disebutkan qala wa kana manzili fi dari Umayyah bin Zaid bil Awali qala fa qadibtu yawman ala imraati. Ya tarajan ini panjang, ada suatu kisah di antara kisah yang baik. Aisyah dan Hafsah sekutu, artinya mereka sering berbincang tentang rumah tangga mereka, dan di antaranya ini mereka sempat berencana bersekongkol ya untuk agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan sebagian yang disukainya, apakah madunya Zainab ataukah Mariyah Al-Qibtiyah. Maka Allah tegur ini, in tatuba ilallah faqad saqat qulubukum wa in tadhahara alaih, dan kalau kalian tadhahara alaih, kemarin telah kita baca, yakni ay ta'awana ala ma yashukku alaih, jika kalian tetap tolong menolong, bahu membahu, sekongkol untuk menimpakan perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yastamirru hadzal amru minkum, kata Syekh Sa'di, dan terus menerus buatan kalian ini terjadi dari kalian menyusahkan Nabi. Satunya, Hafsah, nanti kalau Nabi datang ke tempatmu bilang begini ya, nanti kalau Nabi ke tempatku aku juga bilang begini. Bisa akan Nabi mendapati ada yang bilang bau mulut saya, wah ini mungkin salah. Tapi diulangi lagi, istri yang satunya juga, yang satunya juga, berarti benar ini gara-gara madunya Zainab ini ya, padahal bukan karena itu. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkara, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan ditolong dan dibela oleh yang pertama dan utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innallahu wa maulah wa jibril wa salihul mu'minin. Maka sesungguhnya Allah itu pelindungnya. Begitu pula Jibril, dan begitu pula keumuman kaum mukminin yang saleh. Ada di antara ulama Ibnu Katsir menyebut Abu Bakar wa Umar itu salihul mukminin, dan Al-Hasan Al-Basri menambahkan Utsman, sebagian ulama menambah Ali, dan semua enggak salah karena mereka adalah orang-orang saleh, bahkan tingkatnya adalah di atas salihin. Abu Bakar minas siddiqin ya, dan Umar dan Utsman minas syuhada ya, dan begitu pula Ali ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di atas Bukit Uhud ya, bersama sebagian mereka, Abu Bakar, Umar dan Uthman ya. Uskun Uhudan, diam engkau Uhud, tenang. Fa inna alayki, sambil menjejakkan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna alayki nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, Karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang calon mati syahid. Maka tingkatannya di atas orang saleh. Jika as-siddiqul akbar Abu Bakar termasuk siddiq, otomatis masuk, lebih pantas masuk yang setelah-setelahnya. Dan begitu pula syahid Umar, Utsman, masuk otomatis yang setelah-setelahnya, salihin. Tapi kalau saleh belum tentu siddiq, saleh belum tentu syahid, ya. Tidak semua orang saleh syahid, ya. Tapi orang yang syahid fisabilillah pasti saleh, dan seorang yang siddiq pasti demikian saleh. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan semua para malaikat. Ini menunjukkan fadilah Jibril, karena Jibril disebut khusus. Fa inna Allah wa maulah, ketahuilah wahai kalian berdua, Aisyah, Hafsah, ya, kalau kalian intadhahara alaih, kalau kalian tetap tolong menolong menyusahkan Nabi, maka ketahuilah fa inna Allah wa maulah, sesungguhnya Allah itu penolong Nabi. Wa Jibril begitu juga, wa salihul mu'minin, orang-orang mu'min yang soleh, semua yang penolong Nabi. Wal malaikah, dan semua malaikat yang kita tidak tahu jumlahnya. Seperti kata Allah, wa ma ya'lamu juluda rabbika illa hu, dan tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Rabbmu kecuali hanya Dia. Adapun apa yang disebut 10 ya, malakul maut, kemudian Israfil, Jibril, Mikail, dan beberapa itu hanya apa yang disebut dalam sebagian nas tentang penamaan mereka. Adapun jumlah para malaikat jauh lebih banyak daripada itu. Setiap hari 70 ribu dari mereka datang ke Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk penghuni langit, dan tidak kembali kedua kalinya. Semua para malaikat ba'da dzalika dzahir ai al-jami' a'wan lirrasul, semuanya sebagai para penolong Rasul alaihi wasallam, mudhahirun akan mendukung beliau. Wa man kana haula'i a'wanu fahuwal mansur, yang kemarin telah kita baca, siapa yang seperti ini keadaannya pasti tertolong. Wa ghairuhum mimman yunawi'uhu maghzul, sebaliknya yang melawannya, yang dihadapinya mesti yang maghzul, akan terhina, tercela, kalah. Itu untuk menggentarkan. Ya, istri Nabi Aisyah, Hafsah, kalau kalian macam-macam tidak mau rujuk kembali tobat dan tetap terus-menerus menyusahkan Nabi, ingat Allah penolong Nabi begini begitu dan terus. Maka ini juga ada akbar fadilah wa syaraf li sayyidil mursalin, fadilah keutamaan bagi Nabi SAW. Dan kata Syekh Sadi, wa fihi hadza fihi min at-tahdhir li zawjayn al-karimatayn ma la yakhfa, sebagai peringatan bagi kedua istri Nabi tersebut, Aisyah dan Hafsah. Seberapapun tentu perlu dan tidak boleh dilupakan, yaitu karimah mereka itu wanita-wanita mulia. Wanita-wanita yang mulia. Malayakfa, sesuatu yang tidak tersembunyi. Telah kita sebutkan. Ya, Nabi ditanya siapa yang paling dicintai. Ya, Aisyah. Man ahabun nas ilaik, Aisyah. Wa minar rijal abuha, laki-laki bapaknya. Aisyah, utamanya kafadri sarid ala sa'idat ta'am. Dan Aisyah, a'lamun nisa, ya, bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak ketahui wanita ada Aisyah radhiyallahu anha, dan yang lain-lainnya. Hafsah demikian pula, ibadahnya luar biasa. Ya. Tetapi mereka tidak maksumah, terjaga dari kesalahan, dan ini peringatan bagi mereka. Jika wanita-wanita sekelas itu bisa terjatuh dalam kesalahan, pamabalu nisa'una, bagaimana kondisinya laki para wanita kita? Apakah istri kita lebih afdal dari Aisyah? Apakah istri kita lebih afdal dari Hafsah? Maka kalau dapat seperti itu, kok sama suami begini, kok begitu? Ingat perkara seperti ini. Ingat-ingat perkara seperti ini. Dan memaksa wanita untuk sempurna itu akan mematahkannya, bisa sampai berujung pada perceraian. Seperti kata Syekh bin Baz tadi, ingat-ingat, laisa bid dunya hurun ain, tidak ada di dunia ini hurun ain, bidadari, adanya di sono. di dunia itu seberapapun cantik ataupun yang disukai ada, pintar masak atau sayang dengan suami atau yang lain, tapi toh mesti ada kekurangan yang tidak disukai suami. Maka yang diingat-ingat jangan yang tidak disukai, yang diingat-ingat kelebihan dan kelebihannya. Sabar bersamanya. Tsumma khawwafahuma aidan bihalatin tashukku 'alan nisa. Kemudian Allah menakut-nakuti keduanya, ya, dengan kondisi yang dapat membuat para wanita berat. Ghayatul masyaqqah, sangat berat, paling berat dirasakan wanita. Takut wanita itu apa? Wahuwa talak. Kalau ditalak, kalaupun dia terlihat meninggi ataupun di beberapa saat dia emosi, bahkan dia yang minta pisah, tapi kalau dia sudah sadar, kalau dia sudah lerem emosinya, kalau dia berpikir sini, mesti tidak ada wanita yang tidak atau sudi apa di ditalak, dicerai. Berat, berat. Alladhi huwa akbaru syai' 'alaihinna. Talak itu sesuatu yang paling besar, beban paling berat bagi para wanita, kata Syaikh Sa'di. Aqala, maka Allah katakan, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala, in talaqakunna, jika Nabi alaihi salatu wasallam itu mentalak kalian, hei para istri Nabi, an yubdilahu azwajan khairan minkun, Allah bakal menggantikan untuk beliau, gantikan posisi kalian untuk beliau, azwajan, istri-istri yang lain, khairan minkun, yang lebih baik dari kalian. Ai fala tarfa'na alaih, maka janganlah kalian meninggikan diri di atas beliau. Nabi itu pembelanya Allah loh. Nabi itu dibela oleh Jibril, semua malaikat dan semua mukminin saleh. Meskipun Umar bapaknya Hafsah tidak bela putrinya, tetap bela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keimanannya. Aisyah putrinya Abu Bakar. Oh, jika ada sesuatu yang membuat sedih apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar datang lekur. Hafsah, ada apa ini? Ya, Pak, kenapa sampai Nabi mendiamkanmu beberapa waktu? Apa yang kau lakukan? Gitu. Karena keimanan mereka, keilmuan mereka. Abu Bakar Siddiq, ya Allahu anhu, ya. Ketika Aisyah apa sangat disayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan kehilangan kalungnya, kalung yang dipinjamnya anak amanah, ini harus saya kembalikan dan seterusnya. Dicarilah gimana cara. Jadi Nabi tunda perjalanan, cari dulu, cari terus sampai habis air, butuh untuk sholat gak ada air. Tapi akhirnya ada hikmahnya, turun ayat tayammum, keberkahan keluarga Abu Bakar. Tapi saat itu Abu Bakar datang ke Aisyah, menghardik yang kata Aisyah, ya, ya begitu keras ya, ya, ya saat itu ayahku mencelaku. Kenapa? Karena apakah engkau menahan kaum muslimin dari sholat gara-gara kalungmu yang hilang, sehingga kaum muslimin semuanya belum sampai ke Madinah, sudah dekat Madinah, ya teruskan perjalanan sampai Madinah, tapi sekarang belum sampai tempat, sudah datang waktu sholat, khawatir habis waktunya, butuh sholat, mana airnya? Tanpa air gak bisa sholat. Tapi ternyata Allah turunkan jalan keluar, ada tayammum, mereka pada tayammum. Syahidnya di situ lihat Abu Bakar, ya. Dan itu didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang disukai seperti kejadian Mu'adz mengimami, ada makmumnya yang pekerja siang hari capek, gak kuat panjang-panjang sholat isya, nyempal sholat sendiri, terus bubar pergi. Sempat dituduh munafik. Didudukkan Nabi marahnya kepada Mu'adz. Karena keluar, padahal Mu'adz itu bukan sahabat sembarangan. Sahabat yang paling dekat termasuk dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai sumpah 3 kali. Wallahi ya Mu'adz innila uhibbuk. Wallahi ya Mu'adz innila uhibbuk. Wallahi ya Mu'adz innila uhibbuk. Fala tad'anna fi kulli dhuhri salatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. aku menyukaimu demi Allah ya Muaz, demi Allah aku menyukaimu. Diulang-ulang. Tapi ketika salah ya salah. Aisyah lebih dicintai daripada istri yang lain. Tapi ketika salah ya salah. Ketika Aisyah minta kepada Nabi, cerai saja itu Sofiyah. Dia sudah pendek begini. Hasbuka Sofiyah ya Rasulullah, innaha qasirah. Sudah pendek dia itu begini. Kadang kalau marah itu bintul Yahud. Ya. Anaknya Yahudi. Ya. Apa Sofiyah bintu Huyai, ya. Dan Nabi mengatakan, ucapanmu ini kalau dimasukkan ke lautan lamazajatu akan merusak pada laut itu, bangkainya, mayatnya semua masuk ke situ karena kadar garam tinggi, awet. Bangkainya pun halal. Berbeda kalau istilahnya ya yang lain awet laut itu. Tapi Nabi perumpamakan, seandainya ucapanmu yang dicelupkan ke laut rusak. Dan Nabi di antara anak-anak yang paling disukai adalah Fatimah. Seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri potong tangan. Itu bentuk-bentuk keadilan Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, meskipun ini putri-putrinya, tapi kalau ada masalah dengan Nabi SAW, Nabi utusan Allah, Nabi mesti benar. Kosok yang salah Nabi. Maka mereka jadi yang terdepan pembela Nabi. Salihul Mukminin, Abu Bakar, Umar, sebelum yang lain. Kemudian disebutkan, fa innahu law talaqakunna lam yadhiq 'alaihil amr. Kalau Nabi itu mentalak kalian, Nabi tidak akan rasa sempit. Allah akan lampangkan kalbunya, Allah yang menguasai hati. Wa lam yakun muttaran ilaikunna. Dan tidak akan yaitu Nabi paksa berat hati kepada kalian. Fa innahu sayalqa wa yubaddiluhu Allah azwajan khairum minkum. Karena dia akan mendapatkan dan Allah gantikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pasangan-pasangan yang lebih baik daripada kalian. Dinan wa jamalan, baik agamanya ataupun kecantikannya. Istri Nabi cantik-cantik. Agama dan perangai sifat dan juga fisiknya. Wa hadha min bab at-ta'liq alladhi lam yujad wa la yalzam wujuduh. Ini termasuk dalam bab ta'liq yang tidak ada dan tidak mengharuskan terjadinya. Artinya Nabi tidak mentalak mereka. Tapi seandainya Nabi mentalak kalian, Allah akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Dan itu subhanallah. Ya, maka disebut di sini fa innahu ma talaqahunna, Nabi sekalipun tidak mentalak mereka, walau talaqahunna lakana ma dzakarahullahu min hadhil azwaj al-fadilat. Dan andai dia mentalak mereka, Nabi mentalak istri-istrinya, tentulah sebagaimana yang Allah sebutkan akan diberikan pasangan-pasangan yang utama. Ya, al-fadilat, memiliki berbagai keutamaan, al-jami'at ya bainal Islam, wa huwa al-qiyam bi syara'i adh-dhahirah wal iman, wa huwa al-qiyam bi syara'i al-batinah min al-aqaid wal a'mal al-qulub. Dan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan karena ini lebih penting adalah kecantikan atau kebagusan agama. Ya, makanya Allah sebutkan di sini sifat-sifat azwajan khairum minkunna. Ya, kemudian disebutkan muslimatin, mu'minatin, wanitatin, aibatin, abidatin, saihatin, sayyibatin, wa abkara. Sayyibatin wa abkara. Yang dua yang terakhir ini ya bukan termasuk sifat amalan tetapi status. Namun yang sebelumnya muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, utaman-utaman. Dan itu disebutkan mengumpulkan antara keimanan, keislaman, muslimat, mukminat dan menegakkan syariat al-zahirah yang nampak dan keimanan awal qiyam di syara'il batinah. Ini diantara yang berpendapat akad sahabat kulubukuma itu dosa malat kulubukuma anil haq dan atimat kulubukuma. Ibnu Jarir at-Tabari menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Maka sholat qulubukuma zakat qulubukuma yaqul qad atimat qulubukuma. Di antara sunan dan ini dalam syariat kita masyhur adanya targhib wa tarhib, adanya dorongan memotivasi berbuat baik dengan dijanjikan halal baik, dan adanya ancaman. Ancaman bisa hukuman di dunia ataupun adab di akhirat dan seterusnya. Nah, di sini agar mereka bertobat diberi beberapa ancaman. Jadi bahwa kalau kalian tetap tolong menolong menyusahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang bakal menolongnya, Jibril, para malaikat semuanya dan seluruh kaum mukminin. Begitu pula juga ya, Allah akan menggantikan untuk beliau. Jika Nabi mentalak kalian, akan digantikan dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Salah satu bentuk ya, nakut-nakuti itu tarhib mereka. Takhwif syasadi khawwafahuma, nakut-nakuti mereka dengan ini. Kemudian istri-istri yang Allah janjikan, jikalau Nabi mentalak mereka, akan digantikan dengan dicarikan istri-istri yang baik. Disebutkan sifatnya muslimat, mukminat. Muslimat al-jami'at bainal Islam, yang mengumpulkan pada dirinya perangai-perangai keislaman. Wa huwal qiyam bi syara'i adh-dhahirah. Islam kalau digabungkan dengan iman, Islam itu syariat yang nampak. Ucapan syahadat, ya sholat, ya puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan yang lain yang nampak. Adapun iman, huwal qiyam bi syara'il batinah, menegakkan syariat yang sifatnya batin. Minal aqaid, dari akidah, meyakini jannah wan nar, meyakini ada malaikat, yakin ini itu, dari akidah yang baik. Wa amalil qulub, dan amalan-amalan qalbu berupa khasyah, raja, wal khauf, tawakkal, inabah ilallah, dan yang seterusnya. Allah akan pilihkan untuk mereka itu. Kita tahu bahwa Nabi mengatakan tungkahul mar'ah li arba, ini kai wanita kan nampak di jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Qadfar bizatid din taribat yadah, cantikannya, kedudukannya, hartanya, dan agamanya. Dan boleh seorang berusaha untuk mencari keempat-empatnya. Kalau tidak ada, tiga darinya. Kalau tidak ada, dua. Dan sesuatu. Tapi pentingkan dan utamakan agama. Maka di sini Allah sebutkan pasangan-pasangan yang akan Allah pilihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muslimat, mukminah, menjalankan syariat yang zahir, sholat, ya, dan seterusnya. Ataukah yang batin, amalan kolbunya. Dan kolbu sangat penting. Kolbu untuk melahirkan amal-amal yang baik, digerakkan dari kalbu. Qanitat, al-qunut huwa dawamu ta'ah wa istimraruha, yaitu senantiasa taat. Ya. Ta'ibat amma yakrahuhullah, senantiasa bertobat. Dan iblis dengan bala tentara yang selalu menyebar ke bumi untuk menggoda manusia, berbuat kerusakan ini dan itu, dari yang kecil hingga yang besar-besar. Ketika seorang hamba itu bertobat pagi ataupun siang, ya, maka dengan zikir khusus minta ampun kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, seperti Nabi 100 kali, ataukah dengan seperti dalam hadis man qala fil yaumi subhanallah bihamdi yatamarrah ya hutat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr, siapa mengucapkan sehari subhanallah bihamdi 100 kali akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun yaitu sebanyak buih di lautan, dan yang lain-lain dengan bentuk-bentuk yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak kekurangan dan kekurangan. Taibat, mereka para wanita yang banyak bertobat, amma yakrahullah, dari apa yang Allah benci. Allah safahunna bil qiyam bima yuhibbuhullah wa tauba amma yakrahullah. Maka Allah mensifati para wanita ini yaitu dengan para wanita yang menjalankan apa yang Allah cintai. Islam, iman dengan syariatnya, syariat yang zahir yang nampak seperti rukun Islam dan yang lain, dan syariat yang batin seperti rukun iman dan yang lain, amalan qalbu. Begitu pula mereka disifati dengan taubat, suka bertobat merasa diri banyak kekurangan, kesalahan. Dan ini sifat seorang mukmin, kata Hasan Al-Basri. Al-mu'min man jama'a bainal ihsan wal khauf. Dia berbuat baik tapi merasa takut, khawatir masih kurang, khawatir futur dan seterusnya. Sementara munafik berbuat jelek tapi merasa aman, sallallahu alaihi wa sallam. Ayyibat wa abkara. Ai ba'dhuhunna thayyib, sebagian istri itu yaitu thayyib, ada yang sudah pernah menikah, janda. Bukan berarti dinikahi orang, enggak, tapi sudah pernah. Entah dipisah, dicerai atau suaminya mati. Kemudian dinikahi janda. Wa ba'dhuhunna abkar, dan sebagian mereka perawan. Liyatanawwa sallallahu alaihi wasallam bima yuhib. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memberi contoh. Artinya boleh ini, boleh itu. Meskipun Nabi mengatakan kepada sahabat, kenapa kau enggak nikahi perawan, ya begitu. Saya punya adik-adik perempuan masih kecil-kecil, ya Rasulullah. Kalau saya nikahi yang seumuran mereka, orang kajen bahasa itu. Jadi cari yang janda yang harapannya lebih didengar adik-adik perempuannya dan seterusnya. Taam idan. Silakan. Dan Nabi semua istrinya janda kecuali satu, yaitu Aisyah. Ini menunjukkan semuanya boleh. Nabi juga diberikan anak putra, anak putri. Ya. Ada Nabi yang anaknya cuma putri saja, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Anaknya putri-putri. Ada yang anaknya laki-laki saja, ya. Dan ada yang laki dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula istrinya, ada yang bujang, ada yang janda. Falam masami'na radhiyallahu anhun hadza takfif wa ta'dib badaru ila ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri-istri Nabi mendengar ancaman ini dari Allah, pemberian adab, segera mereka menuju ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari ridhonya Allah, kemudian suami mereka. Akan hadal wasf muntabiqan alaihinna, sehingga mereka pun mendapatkan sifat ini, sifat istri-istri yang akan dijanjikan oleh Allah. Kalau kalian ditalak Nabi, ya sudah, Allah carikan Nabi istri yang demikian. Maka para istri Nabi Aisyah dan Hafsah segera bertobat, asirna afdala nisa'il mu'minin, bersifat seperti sifat-sifat tadi. Jadilah mereka afdal nisa'il mu'minin, wanita mu'minin yang paling afdal. Wa fi hadha dalil ala anna Allah la yakhtaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa akmalil ahwal. Ini dalil bahwa Allah tidak memilihkan untuk Rasulnya alaihi salatu wasallam kecuali keadaan paling sempurna, pasangan paling baik, wa alal umur, perkara paling tinggi. Falam makhtarallahu li rasulihi baqa' nisa'ihi al-mazkurat ma'ahu. Ketika Allah pilihkan untuk Rasulnya seperti itu, tetap ada istri-istrinya yang disebutkan bersamanya. Dalla ala annahunna khairun nisa' wa akmalunna, menunjukkan istri-istri beliau adalah sebaik-baik wanita dan wanita-wanita paling sempurna. Aisyah dan Hafsah termasuk. Allah alam suami yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.